muncul, la nona manis sekali. Sambil nongkrong, ya nona bergoyang kaki. Pagi-pagi, ya nona sudah sedia. Minta kopi, kuenya ambil di meja. Kue pancong, ya nona di sana sini. Gigi ompong, ya nona bisa menari. Jangan lupa, ya nona membawa pulang. Bagi rata, biar kenyang sama-sama. Pancong, pancong. Pancong, ya nona manis sekali. Sambil nongkrong, ya nona bergoyang kaki. Pagi-pagi, ya nona sudah sedia. Minta kopi, kuenya ambil di meja. Kue pancong, ya nona di sana sini. Gigi ompong, ya nona bisa menari. Jangan lupa, ya nona membawa pulang. Bagi rata, biar kenyang sama-sama. Bagi rata, biar kenyang sama-sama. Bagi rata, biar kenyang sama-sama.